Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kemarin kita sampai membaca penjelasan Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah bahwasannya hukum menikah yakhtalifu bi ikhtilaf hali syakhs wa qudratihi jismiyah wal maliyah wa isti'dadihi li tahammul mas'uliyatihi. Ya, hukum menikah itu berbeda-beda dengan keadaan masing-masing orang, dari kemampuan secara badania, yaitu zahirnya, dan juga maliyah, iya, badania, kuwatul badania, atau kemampuan badan, maksudnya di sini adalah bisa melakukan, iya, istimta' atau berhubungan, dan juga kekuatan maliyah dan persiapan dia ketika memikul atau memikul tanggung jawab ketika di dalam menikah. Nah, memikul tanggung jawab di sini karena seorang lelaki adalah kiwam, ya, pemimpin di atas wanita, ya, dari berinfak dan juga tarbiyah li zaujah, pada istrinya, tarbiyah pada istrinya dan juga anak-anaknya, dan juga dengan sedekah atau dengan adanya mahar, dan juga adanya sedekah badaniyah dan sedekah imaliyah nafkah, ya, yaitu berhubungan dan juga nafkah. Maka dia harus siap di dalam tahammul masalah ini. Sebagaimana setelah kita sebutkan, perkara tersebut merupakan asas fondasi bagi seseorang yang ingin mendapatkan hikmah atau manfaat daripada an-nikah. Dan hukumnya sebagaimana disebutkan tadi berbeda-beda dengan keadaan orang. Kemarin kita telah baca penjelasan beliau. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para syabab untuk menikahi bikr. Demikian. Nah, dan dengan dalil yang sudah kita bawakan, yaitu hadis. Hadis yang rawahu Bukhari wal Muslim. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya masyarus syabab, man istata' minkumul ba'ah wal yatazawad, fa innahu aghadu lil basar wa ahsanu li fard, wa man lam yastati fa alaihi bisawm wa inna lahu wija. Ketika seseorang syabab mempunyai kemampuan ba'ah, sebagaimana telah disebutkan, antum lihat di sana, yaitu, ya, maksud ba'ah adalah jima. Maksudnya jima adalah kuwatul badaniyah untuk melakukan hal itu. Dan juga dikatakan ma'unatun nikah, tanggung jawab nikah, yaitu membelikan nafkah maliyah, atau juga nanti termasuk hak seorang istri adalah tempat tinggal. Naam, ma'unatun nikah, ba'ah. Rasulullah SAW menganjurkan kepada sahabat untuk segera menikah, karena keadaan syabab yang dia mempunyai kemampuan. Dan juga tentunya di masa syabab pemuda, ya, syahwat itu besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ketika tidak mampu, ya, tidak punya kekuatan ba'a atau dari sisi malia, iya, atau dari sisi yang lainnya, tidak ada, dia tidak bisa memberikan tempat tinggal, maka diperintahkan untuk as-shaum, karena shaum adalah al-wija. Dengan shaum inkisyaru syahwah, bisa memecah as-syahwat. Nah, kemudian juga selanjutnya kata beliau, fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi muqawamati syahwah wa ittiqai khatriha bi amrayn maratain. Dalam hadis yang kemarin kita baca atau yang tadi kita baca, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, iya, memerintahkan untuk meluruskan syahwat itu dan menjaga dari bahayanya dengan dua perkara. Al-amrul awal, perintah yang pertama apa? Zawad indal muqaddirah alaih. Iya, dengan menikah ketika dia mempunyai kemampuan tadi, ba'ah. Yaitu dikatakan jima, mu'annatun nikah, atau dengan kata lain apa? Quwwatul badaniyah wa quwwatul maliyah. Wathani, kemudian yang kedua, siyam liman lam yakdir ala zawad. Iya, berpuasa bagi orang yang dia tidak mampu untuk menikah. Tidak ada ba'ah padanya, tapi sudah keinginan menikah. Nah, dia shaum. Mimma yadullu ala annahu la yajuz lil insan ayatruka nafsahu fi madarjil khata. Apa hikmahnya di sini? Iya, menunjukkan perkara ini. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ketika ada syabab, para syabab yang dia punya ba'ah, untuk segera menikah. Dia punya kemampuan mal, dia bisa memberikan tempat tinggal. Iya, walaupun dengan kontrak itu sudah termasuk memberikan tempat tinggal. Nah, bisa memberikan pakaian kiswah kepadanya, bisa memberikan makan kepadanya, bisa memberikan nafkah batin kepadanya, dia mampu ba'ah. Kemudian dalam keadaan di sini, iya, menunjukkan bahwasannya tidak boleh bagi seseorang untuk meninggalkan dirinya pada tingkatan perkara yang bahaya seperti ini. Dia sudah punya kemampuan nikah, iya, kemudian dia tidak mau menikah, padahal hukumnya sudah wajib. Berbeda dengan yang tadi, kalau dia tidak mampu, iya, yang tidak mampu saja Rasulullah perintahkan karena saking bahayanya dalam masalah ini, nah, diperintahkan untuk shaum, berpuasa. Nah, iya. Wa hadza qawli ta'ala, hari ini seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum. Karena bahayanya tentang perkara ini, Allah memerintahkan nikahilah budak-budak di antara kalian dan yang orang-orang soleh dari hamba sahaya kalian. Karena bahasanya fitnah, fitnatun nisa. Nah, karena di antara hikmah dan juga hikmah yang sangat agung pada pernikahan untuk membendung fitnah, karena wanita adalah fitnah yang paling terbesar, iya, di umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, fitnatun nisa. Nah, ila qali ta'ala, sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughnihumullahu min fadlihi. Ini dia. Maka hendaknya dia, nah, yastaghfif, menjaga kehormatan orang-orang yang dia tidak mendapati nikah, artinya tidak mempunyai ba'ah, kemampuan, sampai Allah memberikan kecukupan padanya min fadlih, dari keutamaannya. Nah, demikian. Artinya syarat ini tidak meninggalkan seseorang pada tingkatan-tingkatan yang berbahaya, diberikan jalan solusi keluarnya. Kalau dia syabab, dia mampu, ini solusinya, nikah cepat segera. Kenapa? Karena fitnah, fitnatul wanita an-nisa. Nah, kalau gak mampu ya berpuasa. Kalau dia berpuasa gak mampu juga, berarti sudah hukum wajib bagi dia, dia harus berusaha. Naam, dan dia yakin kalau dia menjaga kehormatan, Allah Subhanahu wa taala janjikan pada ayat surat Nur ini, ayat ke-33, ya Allah akan memberikan kecukupan pada dia. Naam, di dalam atau di surat Nur ya 32 yang ayat ke-32-nya. Wa yakunu fuqara yuqdihumullahu min fadlih. Naam, dan jika mereka dalam keadaan fuqara, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya. Demikian. Kalau dia tidak mampu, dia berusaha berpuasa, kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan padanya dengan usahanya dia. Setelah dia mampu, segera dia untuk menikah. Kalaupun bahaya, sangat bahaya sekali, dia harus maka dia menikah dan dia tawakal kepada Allah dengan disertai usaha, dan dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan. Dan bagi yang melihat seperti ini, seperti umara atau orang-orang yang diberikan wilayah kekuasaan mengurusi urusan manusia, hendaknya dia membantu, dan itu nasihat para ulama, memberikan bantuan kepada orang-orang yang dia mau menikah tetapi tidak mempunyai kecukupan, dibantu. Nah, demikian. Dan ini masya Allah dipraktekkan di Yaman, para ulama Yaman diberikan kemudahan, ada talibnya yang dia tidak mampu karena mahal di Yaman itu, dinasehati orang-orang tuanya untuk memberikan keringanan dalam masalah pernikahan itu, iya, kemudian dibantu dengan mal dari sekedarnya untuk si talabul ilmi ini untuk bisa nikah. Nah, seperti itu adanya ta'awun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seseorang tidak boleh dia meninggalkan dirinya pada derajat tingkatan-tingkatan di mana yang membahayakan dirinya. Nah, selesai tentang muqaddimah, pembuka tentang hukum-hukum nikah. Kita lanjutkan bab berikutnya. Qala al-allamah Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, bab fi ahkamil khitbah. Bab penjelasan tentang hukum-hukum meminang. Iya, khitbah. Itu mengucapkan kepada wali, ya, maksud tujuan ia meminang seorang wanita. Nah, dan khitbah yang dimaksud di sini yaitu pertama diawali dengan an-nazar, yaitu melihat kepada si wanita. Qala alaihi salatu wassalam, idza khataba ahadukum imra'atan faqadira an yara minha ba'dha ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Naam. Dan dikatakan oleh hakim sahih ala syartul muslim, dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani di dalam Fathul Bari dan di dalam kitab Dirayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang di antara kalian ingin meminang, ingin meminang seorang wanita, Artinya apa? Bertujuan ingin menikahinya. Ini harus ditanbih. Iya. Karena ada sebagian orang, kenapa antum lihat-lihat, anak cari, anak pengin nikahi wanita itu, tapi cari lihat-lihat, enggak boleh, jangan. Iya, dia betul-betul bertujuan melihat kepada wanita ini adalah ingin dinikahi. Nah, faqadira ayyara minha, dan dia mampu untuk melihatnya, ba'dama yad'uhu, sebagian perkara yang dia tertarik untuk menikahi wanita ini, fal yaf'al, maka hendaknya dia melakukannya. Dari sini adanya hikmah bahwasanya hijab itu tertutup, ya kan? Kalau seandainya hijab tidak berhijab, apa faedahnya nazar? Adanya syariat nazar di apa diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melihat. Ini menunjukkan bahwasanya wanita-wanita muslimah itu tertutup. Ya kalau misalnya enggak tertutup, setiap hari kelihatan, ya kan? Ya, enggak perlu nazar lagi, sudah kelihatan, apalagi yang mau dinazar. Maka ini menunjukkan bahwasanya wanita-wanita muslimah yang menjaga al-afaf, menjaga kehormatannya, dia tertutup. Nah, maka di sana adanya perintah dari Rasulullah SAW untuk kita melihat ketika ingin menikahinya. Misalnya ada target begitu ya, anak mau nikahi anaknya si Pulan. Iya, datang, kalau dia bisa mampu datang, ya berbicara, gentle namanya tuh. Ya berani, ya itu namanya rejal, kata orang Arab tuh rejal gitu ya. Anak nih udah mampu mau nikah, anak datangnya si Pulan ah gitu. Ngomong baik-baik, afwan Bu, gini anak bermaksud demikian-demikian. Ini anak antum, bisa enggak anak lihat nazar? Iya, masya Allah ini rejal ini gitu. Berani itu namanya. Nah, ya lihat ya, dengan walinya. Ada beberapa cara yang disebutkan oleh atau kaifiah disebutkan oleh oleh para ulama. Nah, yang jelas hukum nador itu ada. Di antaranya dalilnya ini. Ya, karena sebagian para ahwat itu khawatir kalau dilihat, nanti dilihat dilihat enggak jadi. Nah, itu dia. Iya, dilihat enggak jadi, maka dinasihati oleh para ulama seperti waktu daurah yang lalu kalau enggak salah dibawakan oleh Syekh Abdullah Bukhari kalau tidak salah ya, ketika membahas Minhajis Salikin dalam kitab bernikah, seseorang yang ingin nazar itu sudah sekian persen memang ingin jadi terhadap si fulanah ini. Ya, kalau misalnya cuma hanya sekedar dengar nih ada ahwat gini-gini di sana, wah ana mau nazar, berarti kan belum. Maksudnya nazar di sini ketika dia ingin khitbah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukum." Kalau seorang dia ingin menkhitbah, ingin meminangnya, berarti sudah sekian persen kemungkinan jadi. Begitu ya. Cuman ingin memastikan, pengin lihat, khawatir ada cacatnya atau ada apanya. Begitu. Nah. Iya. Mafhum ya. Jadi enggak bermudah-mudah juga di dalam nazar kepada seorang wanita yang ingin dinikahi, nanti jadi abu nazar. Ini abu nazar nih, nikah ngelihat doang, lihat udah enggak jadi, enggak cocok, lihat wah lama-lama ahwat itu tidak akan mau. Jangan jadi sahibun nazar ya, bukannya sahibun nazar tapi sahibun nazar, ngelihat nggak jadi, ngelihat ah nggak jadi, nggak cocok, terus lagi ngelihat lagi, nanti diterkenal itu jadi sahibun nazar. Nah, dinasihati oleh para ulama dia sekian persen jadi terhadap fulana ini, makanya dia mengetahui na'am detail tentang si fulana yang akan dia nikahi. Ya, dengan akhlaknya baik gini gini, kemudian sehat gini. Ah, penasaran mau lihat. Nah, itu dia. Udah sekian persen dia kalau lihat jadi, karena sudah ada info. Demikian. Iya, rawahu Abu Ahmad wa Abu Daud. Wa fi haditsin akhar, di dalam hadis yang lainnya, unzur ilaiha fa innahu ahra ay yu'addama bainakuma. Nah, lihatlah kepada wanita tersebut, kepada ilaiha, ke wanita yang ingin dinikahi atau dikhitbah, ingin dipinang. Malah sungguhnya itu akan lebih berhati-hati, ya, untuk terjaganya kelanggengan di antara keduanya. Nah, demikian. Padahal dzalika 'alal idzin fin nadhar ila ma yadhhar min al mahtubah ghaliban. Wa ayakuna dzalika min ghairi 'ilmiha wa min ghairi khalwati biha. Nah, maka menunjukkan hal tersebut adanya izin untuk dilihat kepada perkara-perkara yang nampak terhadap wanita yang ingin dikhitbah secara umum, ya, ghalibnya adanya izin. Ya. Maka di sini wali, dia datang kepada walinya. Dia bisa langsung ada walinya, atau walinya menyuruh untuk sudah antum sini ya, nanti dia lewat, antum lihat sana, begitu. Nah, insyaallah kalau ikhwan salafi itu karena enggak pernah lihat ya wanita langsung, itu biasanya menjaga ya. Nah, apalagi yang masyaallah menjaga. Nah, demikian. Wa ayakuna dzalika min ghairi ilmiha, dan juga kalau sudah diizinkan, sudah ada izin dari walinya, ya, itu boleh melihatnya tanpa sepengetahuan si wanita yang ingin dipinang. Iya, mau lihat sini yuk, intip suruh intip. Nah, itu yang itu ya, lihat. Oh ya. Boleh sampai sepengetahuan si wanita yang dikhitbah, tapi ada izinnya tadi ya. Dan juga tanpa adanya khalwah, ya, berdua-duaan gak boleh ya. Termasuk kesalahan di dalam mengkhitbah adalah dia ngobrol berdua-duaan. Nah, jangan banyak berbicara kepada walinya. Ini sekedar dia melihat, kemudian dia ngobrol dengan walinya, menanyakan. Setelah itu, ya, dia cocok, boleh dia memutuskan nanti. Iya. Kalau dia ragu, dia istikharah. Nah, demikian baru dia bisa memutuskan, karena nazar belum tentu jadi ya. Kadang sudah mau jadi nih, insyaallah jadi anak, dilihat ternyata infonya enggak sesuai dengan iklannya. Kadang gitu kan. Nah, seperti itu, kayak harus selektif betul, infonya harus betul-betul akurat. Gitu. Jangan sampai kadang wanita itu kalau sudah dinadhar, kemudian tidak mau si ikhwannya ini, maka akan berpengaruh pada kejiwaan si akhwat ini. Walaupun itu diperbolehkan. Iya, walaupun diperbolehkan, tapi syariat ini menjaga bahwasan seperti nasihatnya para ulama, untuk jangan mudah-mudah nazar kecuali dia memang sudah kuat terhadapnya. Ya, sudah kuat ingin betul ya, sehingga ketika lihat dia untuk memastikan, nah, benar nggak apa yang disampaikan selama ini dari walinya, kemudian juga dari orang-orang yang dipercaya untuk menghubungkannya, benar nggak seperti itu. Nah, dengan notar. Qala al-fuqaha, iya, berkata fuqaha ahli al-fiqih, wa yubahu liman arada khitbata imra'atin wa ghalaba 'ala dhannihi ijabatuhu. Ini dia. Nadhara ma yadhharu ghaliban bila khalwah in amina minal fitnah. Ini. Diperbolehkan bagi orang yang ingin meminang seorang wanita dengan mayoritas dugaan dia, dia akan diterima. Iya, dia akan diterima. Ini anak kalau nazar, insya Allah diterima ini. Udah pede gitu kan. Ini, harus seperti itu. Makanya ditanya dulu gimana dengan saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kira-kira mau gak anak bapak? Begitu. Maka nanti bapaknya yang berbicara. Ya, nanti kan udah ketahuan. Kayaknya sih ya sekian persen. Nah, kan sudah ada lampu hijau ting gitu ya. Ketika nazar qalib dia akan diterima. Tapi kalau misalnya ada kecenderungan tidak akan diterima, jangan maju. Kayaknya ahwatnya maunya yang begini begini begini. Makanya nanti kan adanya ta'aruf ya dengan walinya. Si pulan ana begini gini gini gini. Pulananya gini. Kira-kira mau enggak? Kalau tidak, anak nazar saja dulu, jangan putus sudah, karena khawatir dia tidak golabazan, dia tidak akan diterima, sudah mundur cari yang lain. Itu gunanya ta'aruf. Sehingga kalau sudah, ini anak seperti ini keadaannya, mau nggak? Khawatir juga, antum menilai, kayaknya anak mau maju, khawatirnya, wah enggak deh. Masih mau ini, wah berarti gak mau ya. Jangan dipaksa, sudah cari yang lain. Nah, hadis ini dikatakan oleh fuqaha, wala ba'ala dhanni ijabatuh. Ya, kalau dugaan kuat dia akan diterima. Dia boleh melihat apa yang nampak ghaliban, yang dominasinya ya, seperti wajahnya ya, seperti kulitnya, kulit tangan, boleh. Nah, tidak seperti, karena ada beberapa mazhab dhahiriyah. Ya, boleh ini ya. Dan itu pendapat yang syadz. Karena di sini juga dikatakan bila khalwah, tanpa dia khalwah berdua-duaan. Dan juga in amina minal fitnah, kalau aman dari fitnah. Kalau aman dari fitnah, dia boleh nahdhar. Nah, aman dari fitnah. Nah, demikian bimbingan para ulama. Wa fi hadis Jabir, di dalam hadis Jabir, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Tirmizi, dan berkata hadis ini hasan, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad, dan dikatakan oleh Bushiri isnadu sahih, isnadnya sahih. Fa kuntu atakhabba'u laha hatta ra'aitu minha ba'da ma da'ani ila nikahiha. Maka aku ingin menkhitbah wanita sampai aku bisa melihat dari wanita tersebut sebagian yang iya membuat aku untuk menikahinya. Ya, dong, itu maksudnya tertarik dengannya untuk menikahinya. Iya, seperti itu. Dia melihat dari ya, nanti antum praktek sendiri saja kalau mau nikah. Nah, jangan secara detail di sini. Nah, lihat, oh saya senang ini. Insyaallah ana mau begitu. Ya, enggak usah dirinci sini. Tapi penasaran? Ya, praktekkan gitu. Ya iya kan, enggak bisa jelas. Nah, seperti itu. Ya. Kalau nikah yang kedua gimana? Sama saja. Sama saja, ya. Seperti antum yang pertama. Makanya di sini, kalau antum pertama dulu misalnya, ya, nikahnya dulu belum seperti mengenal ilmu gitu. Anak yang kedua harus praktek nih sesuai dengan ilmu, sesuai dengan sunnah Rasulullah gitu, ya kan? Iya, ada kesempatan anak ingin menghidupkan sunnah Rasul, caranya begini-begini. Ya, yang kedua wadol seperti itu. Nah, nanti antum makan masang, oh kok ini ya? Seperti bujangan lagi, seakan-akan masih bujangan, padahal sudah punya anak. Nah, wadalla dzalika kata al-'Allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ala annahu la yakhlu biha, wa la takunu hiya 'alimatan bidzalik, wa annahu la yanduru minha illa ma jaratil adah bidhuhurihi min jismiha, wa anna hadhi rukhsah takhtassu biman ghalaba ala dhannihi ijabatuhu ila tazawujiha, wa illam yatayassar lahu nadhar ilaiha ba'atha ilaiha imra'atan thiqqatan tata'ammaluha thumma tasifuha lah lima ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha ummu sulaim tanduru imra'ah, rawahu Ahmad. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya annau la yakhlu biha, tidak boleh khalwat, tidak boleh berdua-duaan. Iya, tidak boleh berduaan. Maka ini juga iya membantah apa faedahnya kalau nazar, kalau dia sudah pacaran apa ini. Iya. Enggak ada hikmahnya. Makanya ini Masya Allah, dengan bimbingan syariat nikah itu indah ternyata. Oh Masya Allah, dibimbing seperti ini terjaga. Karena memang menjaga al-afaf, iya, dijaga betul-betul. Nah, wala takunu hiya 'alimatan bidzalik, dan tidak mesti si wanitanya itu mengetahui. Seperti tadi dijelaskan oleh fuqaha, boleh dia mengintipnya. Dan ini berdasarkan dalil, iya, kalau tidak salah ingat dalil dari rawahu Imam Ahmad, ada hadisnya. Nah, bolehnya seseorang nazar kepada wanita makhthubah, iya, makhthubah yang ingin dikhitbah tanpa sepengetahuan si wanitanya. Wa anna la yanduru minha ila ma jaratil adah bidhuhurihi min jismiha, dan bahwasanya tidak boleh melihat dari wanita tersebut yang ingin dikhitbah kecuali apa yang biasa, ya, yang biasa nampak dari tubuhnya. Jadi enggak secara detail. Nah, boleh seperti itu. Nah, boleh dia rambutnya, wajahnya, boleh tangannya, boleh dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Iya, boleh matanya. Nah, kemudian juga boleh juga dari betisnya, kaki, kedua kakinya. Tadi kalau tidak adanya fitnah. Kalau khawatir fitnah, ya jangan sekedarnya. Dan ini adalah rukhsah. Nah, ini adalah rukhsah yang khusus bagi orang yang ghalaba ala dhani ijabatuhu ila zawjiha, ya, ila tazawujiha. Boleh rukhsah khusus bagi orang yang dia dugaan besar, ya, dugaan besar dia diterima ketika ingin menikahi wanita ini. Mohon ya, kalau udah golabudzon ini anak insyaallah diterima ini. Begitu. Karena kan sudah ada info, ada ta'aruf, si fulan begini begini begini. Antum juga sudah tahu si fulana itu seperti ini, seperti ini, seperti ini keadaannya. Artinya sudah tahap akhir. Begitu. Akhir ingin jadi atau tidak nih ketika nazar. Ini rukhsah bagi mereka, bukan Ana lihat dulu ah, penasaran. Enggak. Kira-kira antum sudah positif enggak mau? Sudah tahu enggak tentang infonya si fulana itu? Gini-gini, belum. Belum berarti. Jangan dulu. Sampai antum betul-betul paham iya, dengan info yang sudah ada, kolabadhan juga antum akan diterima oleh si fulana itu. Antum juga diketahui oleh si fulana ini demikian akhlaknya segala macam dengan ini, dan juga sepertinya akan diterima gitu. Baru inilah rukhsah bagi mereka yang ingin nadhar. Karena ini dia kesalahan atau terjadi. Nah, udah yang penting nadhar saja. Sudah nadhar segitu, si wanitanya enggak mau. Akhirnya udah kadung nadhar, nanti fitnah gini, akhirnya dipaksakan nikah. Yang terjadi naudzubillah, yang terjadi ya ikhwah, terjadi kasus, beberapa kasus dipaksakan, akhirnya sudah punya anak di tengah jalan perceraian. Kenapa? Karena si wanitanya juga tidak mau sebenarnya, karena dinasihati ini. Iya. Ini akhirnya dipaksakan, terjadi apa yang terjadi? Terjadi perceraian. Udah punya anak, naudzubillah. Nah, kita menjaga iya, menjaga dari awal-awal untuk menutup fitnah. Nah, maka dibimbing oleh para ulama seperti ini, agar tidak terjadi. Iya. Adapun kalau misalnya sudah diprosesnya dengan cara yang sunnah, sudah adanya info yang jelas dan diterima, kemudian di akhir ketika di pertengahan jalan dia menemukan sesuatu yang iya tidak sesuai, ada cacat sembunyikan, ya maka dia boleh khiyar, nanti insya Allah dijelaskan. Nah, ya ada aib-aib yang tidak diketahui, tidak terus terang, maka ini butuhnya kejujuran di antara dua belah pihak. Ya, yang ikhwannya juga jujur ketika ingin meminang, mengungkapkan saya itu begini. Kemudian juga jujur dari fulanahnya, wanita yang dikhitbah, sehingga nah, semuanya terbuka. Ya, ya mau sudah jadi seperti itu. Nah, sehingga tidak ada penyesalan di pertengahan kehidupan dia berumah tangga. Salah satu keributan, salah satunya itu. Ya, tidak ada kejujuran dari masing-masing dua belah pihak. Nah, wa illam yatayassar lahu an-nadhar ilai, kalau dia tidak mudah, artinya sulit untuk melihatnya, nggak mau, khawatir kan kadang seperti itu wanita, nggak mau nanti nggak jadi lagi, nanti beginilah, nanti udah dilihat nggak jadi lagi, antar anak dilihat banyak orang malu. Udah berhijab-hijab begini dilihat terus gak mau lagi. Ya, maka boleh dia mengutus seorang wanita yang terpercaya, bisa ibunya, bisa saudara perempuannya. Nah, kemudian tata'ammaluha thumma tasifuha lah. Ya, si wanita ini nantinya tugasnya memperhatikan fisiknya, karena ingin dinadhar ya kan, ingin nadhar wajahnya bagaimana, semua secara detail, karena nggak mau dilihat dari matanya, telinganya, pokoknya nantinya dia menceritakan kepada si fulan yang ingin menikahi, oh si wanita ini. Nah, dan ya biasanya kalau ibu dengan adik atau kakak perempuan, insya Allah sikot, ya. Nanti kan ngobrol lebih leluasa, ngobrol. Nah, kalau bisa cara dua-duanya itu ahsan. Sebelum dia nadhar, dia utus dulu ibunya ngobrol nanti. Nanti kan dinilai oleh ibunya. Gimana bu? Mi gimana mi calon anak ci? Oh nanti dinilai. Dan biasanya penilaian wanita itu objektif. Ya. Terus tanya adiknya, kan dua. Gimana, Dek? Ya, nah dia nilai. Gimana, Kak? Sekeluarga enggak apa-apa. Datang ke sana. Nanti baru cocok nih, baru dia maju. Ditempuh dua-duanya lebih ahsan. Seperti itu. Tapi kalau si wanita ini susah enggak mau juga, ya sudah, cara seperti ini yang disebutkan oleh beliau ya hafizahullah. Lima ruwiya seperti yang diriwayatkan dalam hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Ummu Sulaim, Rasulullah mengutus Ummu Sulaim tanduru imra'ah untuk melihat seorang wanita. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga dari Imam Tabrani dan Hakim, dan beliau mengatakan sahih ala syartil muslim, sahih menurut syaratnya Imam Muslim. Nah, wallahu alam bisawab. Berarti pertemuan kita sekali lagi ya. Hah? Iya, sekali lagi insyaallah. Insyaallah sekali lagi. Ya. Kita akan sedikit lanjutkan ini, kemudian nanti kita yang terpenting adalah mengetahui hukuk ya, hak-hak dari istri, calon istri kita atau istri kita, dan itu insya Allah beli anfa. Nah, kemudian juga hak-hak daripada suami insya Allah ta'ala. Tafadhalu barakallahu fikum.